Zero FM Music Hip Hop Java. Aku salah sempo rasa sing tak kira tresno kowe sing tak sayang menganggap aku kanca apa aku salah ngungkap ke isi hatiku senatian aku ra bisa nyanding marang seliramu separuh hatiku tampati neng jero hatimu mengharap engkau bisa menerima cintaku nganti nafasku menjadi pendamping di masa depan.